Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-893, yaitu hadis satu-satunya yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahu ta'ala dalam bab hibatul umrah. Hibah nama raqlawi disebutkan dalam oleh Mu'allif dalam bab hibah. Dengan umrah itu bagian atau macam daripada hibah. Ya kan fitnah marah makmumu. Kalau hibah itu mencakup, ya ada hibah tusawab atau hibah mutlako, ada hibah umroh. Nah marah kalau ya kan fitnah marah makmum syarh barak. Ya, yaitu hibah yang dikaitkan dengan umur. Ya, nah marah kalau ya kan fitnah marah makmumu dan telah kita jelaskan ada 3 bentuk dalam bab hibatul umrah itu. Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum. Yang menjadi tamlik, menjadi kepemilikan secara paten itu pada 2 surah. Nah, ketika di na'am barakallahu fikum diqaid dengan na'am barakallahu fikum laka wali akibika. Ya. Yang kedua, ketika di lakukan akad umroh mutlak nawarakulawikum, maka ini nawarakulawikum ya, yeah. Juga tamlik al abad nawarakulawikum, tapi kalau di qaid ya, yeah, bosnya nam hadza laka ma ista, berarti nawarakulawikum balik kalau setelah antum mati maka balik ke saya, maka ambak balik enam ketika dia mati balik kepada pemilik yang semula. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan insyaallah kita masuk pada masalah berikutnya. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Semua masalah yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca ini layaknya itu ditaruh di itu ar-rujuk fil hibah. Nah, barakallahu. Ar-rujuk fil hibah. Tapi di sini al-mu'allif rahimahullah taala menyebutkan khusus nawarakallahu fikum secara terpisah wallah alam bisab, karena tak dilihat di nama di sebelum salam urutan ini enggak disebutkan hadis ini disebutkan di sebelum salam setelah umrah enggak disebutkan hadis nawarakallahu fikum, ya sehingga layak seharusnya nawarakallahu fikum ditaruh di bab rujuk fil hibah nawarakallahu fikum. Jadi salah satu teknik teknis enam cara ar-rujuk fil hibah sebagaimana yang akan disebutkan hadis ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita sebutkan lebih rinci. Na'am barakallahu fikum. Dibaca dulu hadis tentang umrah. Monggo yang hafal. Nah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu. Qal mu'allif rahimahullah. Berkata al-mu'allif rahimahullah taala. Wa an umara. Umara Ibn al-Khattab al-Adawi. Qala, beliau mengatakan, hamaltu ala farasin, farasin fi sabilillah. Naam. Khalifat, nah, kalau secara harfiahnya, naam. Hamaltu ala farasin, saya mengangkat di atas kuda gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah, naam barakallahu fikum, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bersedekah kepada seorang, naam barakallahu fikum, berupa kuda, naam barakallahu fikum, diperuntukkan untuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu maksudnya. Ya kan fitnah mukmin. Antum lihat di situ nama barakallahu di syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalal Zaimin, hamaltu ala farin fi sabilillah, hamaltu la maf'ulun mahdhufun taqdiru hamaltu rajulan ala farasin. Nama barakallahu. Aku memikul seorang laki di atas apa? Di atas kuda, na'amaraqlah. Itu harfiahnya seperti itu. Tapi maknanya kata beliau, annahu tasaddaqa ala hadzal rajul. Bahwasanya na'amaraqlah fikum, beliau bersedekah. Entah bentuknya na'amaraqlah fikum wakaf ya. Atau bentuknya na'amaraqlah fikum hibah, bisa jadi kan gitu ya. Karena hibah juga na'am barakallahu fikum kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala juga disebut dengan na'am sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ikhwani fi dinillah rahmah ala hadza. Ikhwani fi dinillah rahmah. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, "Anna tasaddaq ala rajulin bi farasin yujahidu alaihi fi sabilillah." Bahwasanya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersedekah kepada seorang lelaki berupa apa? Berupa kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Hawal tu'ala faridun fi sabil. Jadi ada gambarannya itu ya. Nah, jadi beliau menyerahkan kuda, seekor kuda kepada seorang digunakan untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah. Namanya kuda itu kan makhluk hidup. Butuh makan, butuh minum. Ya butuh dielus-elus barang, amarakallahu ya. Namanya hewan, amarakallahu fikum, disayang. Ya. Khalifat entah marah mukum jalan barakallahu fikum. Kayak antum punya ikan gitu ya, di akuarium. Kalau akuariumnya kotor, ya diambilin kotorannya. Amarakallahu fikum. Demikian pula, amarakallahu fikum, kuda. Ya, ya khalifat entah marah butuh perawatan. Khalifat entah marah mukmu. Fa'ata'ahu sahibu, ternyata pemiliknya menyia-nyiakannya. Nih, yeah. Menyia-nyiakannya. Orang dirawat secara semestinya. Nah, kasih makan sekedarnya. Kenyang, gak gubris-wis. Yeah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Orang rawat-rawat ini seperti itu. Harus perhatian ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Rawat apa saja? Antara rawat kambing, terawat sapi, terawat kuda, tentang rawat naam burung, ya sama naam warakulah. Dilihat, oh ini kok burungnya, ya naam warakulah fikum nyilet ya, nyilet itu naam warakulah dadanya apa? Ya, terlihat naam tajam, karena gak ada dagingnya kan. Wah ini ada apa kan? Berarti kurang makan, kan ya. Ya kan ini, harus ada perhatian seperti itu. Naam warakallahu fikum. Dan ini termasuk naam warakallahu fikum bentuk rahmah yang harus dilakukan oleh seorang pada hewan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan naam warakallahu fikum kasih sayang itu pada semua makhluk. Kan itu ya. Ya kan fitnah marahmukum jual barakallahu. Sampai dalam hal membunuh saja, bunuhnya harus cara yang bagus ya. Apalagi kalau dirawat, merawatnya harus yang bagus kan gitu ya. Ya kan fitin rahmanu rahmukum wa jami'an barakallahu. Fadhanantu annahu ba'ahu bi ruhsin. Ya, aku yakin dia pasti akan menjualnya dengan harga yang murah. Nah, orang kalau ya, itu nanti kalau tak datangi, daripada enggak kau rawat, tak beli aja lah. Pasti akan diberikan dengan harga yang murah. Itu pikirannya Umar. Ya. Tapi Umar radhiyallahu anhu tidak langsung sampai beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau tanya langsung itu mungkin dikasihkan. Ada satu dirham. Daripada aku enggak itu, enggak ngeramu terus ya. Sama tuku fe. Nih, sama beli sajian amara kelawiku. Iya. Ya kan wit dah marah makum. Iya. Tuh, pikirannya seperti itu kan amara kelaw. Fatonan tu anau ba'ihu bi ruhsin. Kan ya. Dan biasanya seperti itu, misalnya sampai na'amarakulah dikasih apa gitu ya. Terus kemudian yang ngasih itu na'amarakulah fikum membutuhkan barang yang dikasih tadi. Nih, biasanya itu akan dikasihkan dengan apa? Nih, harga yang lebih murah, meskipun dibuli. Nih, atau bahkan, aduh, ambil aja, gak apa-apa. Kan barang dari sampean, tau ya, ambil apa, ya. Ambil aja gitu ya. Kan biasanya seperti itu. Kebanyakannya seperti itu. Na'amarakulah fikum. Ya kan ini nah, makanya nanti ada tiga masakil ya. Na'warakallahu fikum. Dan ini semuanya enggak boleh. Ini masalah nawar. Yang pertama na'warakallahu fikum. Dia dibeli apa diambil dengan tanpa iwat. Maka ini jelas wajib na'warabab rujuk fil hibah enggak boleh. Kan itu ya. Yang kedua na'warakallahu fikum diambil ya kembali dengan harga yang lebih murah. Nah, ini kasusnya. Kasus yang ketiga, diambil barang kembali dengan harga sama. Seperti, na'warakallahu fikum, harga barang itu. Bagaimana? Nantikan saja, na'warakallahu fikum. Kita teruskan ya, na'warakallahu fikum. Fasa'altu Rasulullah SAW an dzalik. Aku pun bertanya kepada Rasul SAW tentang hal itu. Yaitu tentang membeli kembali barang yang telah dikasih. Barang yang telah dikasihkan dari orang yang dikasih. Iya. Na'warakallahu fikum. Kalau dalam kasus ini dengan harga yang lebih murah. Iya. Na'warakallahu fikum. Dengan harga yang lebih murah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, La tabta'hu. La tabta'hu wa in ataakahu bi dirhamin. Jangan kau beli barang tersebut ya, meskipun dikasihkan padamu dengan harga 1 dirham. Paham ya? Ini penegasan. Artinya jangan sekali-kali na'amarakallahu antum ambil kembali barang yang sudah antum kasihkan dalam bentuk apapun. Diambil langsung lebih-lebih na'amarakallahu fikum. Sudah ada permisalannya. Ya kan? Seperti anjing yang muntah kemudian menjilat muntahnya kembali. Ya. Atau na'amarakallahu fikum. Engkau ambil barang tersebut dengan harga yang ya, lebih murah dari pasaran. Na'amarakallahu fikum. La tabta'hu. Wa in a'taka'u bidirham. Jangan kau beli barang itu. Meskipun dikasihkan kepada kamu dengan harga 1 dirham. Ya. Ini bukan barang ya gimbal atau tempe gitu ya. Amar 1 dirham. 1 dirham itu sekitar berapa? Ya, 1 dirham itu 1,25 gram perak. Kalau perak sekarang ini amar kalau harganya 50 ribu. Sekitar 60 ribu. Masa amar kalau fikum? Ya, kuda harganya 60 ribu. Itu saja kalau dikasihkan. Jangan. Paham ya? Ya kali wa'idullah ma'arahmukum ja'il barakallahu fikum. Menunjukkan ikhwan rahmukum Allah. Ini termasuk nama ar-rujuk fi riba. Ikhwan wa'idin rahmukum ja'il barakallahu fikum. Al-hadith muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atasnya. Ya qalbi tahmar rahmukumujan barakallahu. Sekali lagi, hadis ini sebenarnya masuk dalam pembahasan ar-ruju' fil hibah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam al-a'id ala hibati kal qalb yaqi'u fa ya'utu fi qai'ihi." Naam barakallahu fi. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Orang yang mengambil kembali hibahnya itu bagaikan naam barakallahu fikum anjing yang muntah yang menjilat kembali muntahnya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Nah, sehingga dari masalah tadi min arruju'il hibah, termasuk mengambil kembali harta na'am warakallahu fikum, pemberian yang telah diberikan kepada orang lain adalah membelinya. Ya, membelinya. Sehingga di situ kita bisa na'am warakallahu fikum mendapatkan satu, dua masalah terkait dengan rujuk fil hibah. Kan itu ya. Yang pertama, rujuk fil hibah ngambil hibahnya tadi. Yang sudah dikasihkan diambil. Tanpa iwat. Ya, yes, nemen ini lawar, nemen pol lawar kalau ya. Ini gambaran yang sudah sangat jelas sekali yang digambarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, lawar kalau fikum, lawar mengambil kembali dengan apa? Dengan ganti yang lebih murah dari harga yang seharusnya. Paham ya? Ikhwan fillah rahimakum. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Dalam kasus ini misalnya na'am warakallahu, dari si mana na'am itu dikatakan sebagai rujuk fi hibah na'am warakallahu. Ya, dari si mana? Misalnya ya na'am warakallahu, sampean ngasih kambing harganya 1 juta. Ya kaliwit entah makmu, dilihat masya Allah kambingnya. Oh kok aku seneng mana ya kambing ini ya. Tak tuku nilai na'am warakallahu. Sama orangnya, sudah gak apa-apa lah na'am warakallahu. Ya, antum ambil harganya 900. Padahal tadinya harganya apa? 1 juta. Seharusnya kan harganya 1 juta. Nah, maka dari 1 juta ke 900 ada sisa berapa? Ada sisa berapa? 100 ribu. Dia merujuk fiba pada apa? Pada sisa. Nah, harga 100 ribu itu. Paham ya? Tuh, na'amarakum. Paham ya? Dipaham ini? Sisa na'amarakum gambaran yang ketiga. Na'amarakum. Yaitu gambaran yang ketiga. Yaitu na'am warakallahu fikum. Yeah. Bagaimana kalau dia ambil barang yang ia kasihkan itu dibeli dengan harga yang semisal. Dikasih na'am warakallahu fikum. Yeah. Ya kali fitun rahmah rahmukum jual warakallahu fikum. Paham ya? Kemudian ambil harganya 1 juta. Kemang harganya 1 juta. Gimana? Boleh apa enggak? Akhirnya enggak apa-apa. Karena enggak ada itunya. Enggak ada ar-rujuk fihibah. Tapi tetap dilarang. Sazan didariah dan syariat kita na'am warakallahu fikum mengiktibar ya hal ini sazan didariah na'am warakallahu fikum. Kalau itu dibiarkan wah bisa nanti na'am warakallahu merembet ya pada perkara-perkara yang jelas itu dia dilarang sehingga enggak boleh disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah na'am dalam sarahnya. Naam warakallahu fikum. Ya qalibit rahmah rahmukum. Naam. Antum bisa lihat di dalam sarahnya ya. Naam warakallahu fikum. Ya qalibit rahmah rahmukum. Sekarang yang keempat. Naam warakallahu fikum. Yang tiga ya. Tadi sudah ya. Yang keempat. Naam warakallahu fikum. Bagaimana kalau nawar kalau barang itu kita nawar beli dari orang lain selain dari orang yang kita beri nawar kalau jadi barang itu kita berikan kemudian sama dia entah dikasihkan atau dijual, paham ya, entah dikasihkan atau dijual ya kita kasih barang kepada dia nawar kalau sama dia ya misalnya dikasihkan gitu ya nawar kalau sama orang Ya. Kemudian kita beli dari orang tadi. Nawarakallahu. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh. Karena statusnya sudah berubah. Atau nawarakallahu fikum ketika dia dikasihkan. Nawarakallahu fikum. Ya kan ibn bah marahmukum jual barakallahu fikum. Kemudian ia jual kepada orang lain. Kemudian kita beli dari orang lain tadi. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, atau ketika nawarakallahu fikum kita kasihkan. Nawarakallahu fikum. Kemudian nawarakallahu fikum barang tersebut ya disedekahkan. Terus pokoknya gitulah nawar. Artinya sudah pindah nawar ke orang tersebut. Kemudian kita ambil, kita beli lagi. Nawar boleh enggak? Boleh. Ya. Ya kali bintah. Ini berdasarkan hadisnya Bariyah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wadih haram alaihi aklu sadaqah, mali sadaqah. Ya. Haram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan harta sedekah. Nambarakallahu fikum. Suatu ketika didapati nambarakallahu fikum ada daging di atas tungku sedang dimasak. Ya. Mau dimakan sama beliau nambarakallahu dibilang itu punyanya Barirah ya Rasulullah. Barusan dapat sedekah. Nah. Ini barusan dapat sedekah nambarakallahu. Paham ya? Ya kali bintah marhamakum jazakallahu barakallahu fikum. Ya, maka Rasul mengatakan sedekah untuk bayarah untuk saya hadiah. Jadi boleh. Paham ya? Ya kali bintah marhamakum jazakallahu barakallahu. Hadis ini nah barakallahu fikum. Diambil berapa faedah? Satu. Jawaz iqafil hayawan fi sabilillah. Boleh mewakafkan hewan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nih wakaf kambing di jalan Allah, boleh enggak? Boleh. Lah ada apa kambing? Loh, kata siapa ada? Jangan tanya ada apa. Nih, yang namanya na'am fi sabilillah itu banyak, banyak apa? Dana, namarakallahu fikum. Nih, logistik harus ada. Ya, termasuk apa? Kambing itu termasuk logistik, logistik yang paling bagus ya, nawarakallahu. Bisa pilihlah, boleh. Ya. Wakaf nawarakallahu fikum, ya. Sapi, ya. Ayam, ya. Silakan nawarakallahu fisa pilihlah. Atau hewan-hewan yang memiliki peran di dalam jihad bisa pilihlah. Unta untuk ditunggangi. Atau nambarakallahu fikum kuda jadikan kendaraan nambarakallahu fikum ya yeah. Dalam hal ini pula wakaf sepeda motor monggo nambarakallahu sama dengan kuda ditumpangi ya yeah. Wakaf mobil nambarakallahu fikum ya yeah. Wakaf nambarakallahu fikum tank misalnya nambarakallahu saya wakafkan tank saya fisabilillah tafadhol nambarakallahu bisa. Qalibat bah marahmukum jalan barakallahu fikum. Ini sebagaimana dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan dikisahkan kepada Rasulullah SAW akan hal itu dan tidak ada pengingkaran. Saya. Ya qalibat bah marahmukum jalan barakallahu fikum. Nah, kemudian hadis ini juga nah barakallahu fikum. Iqalibitna terdapat faedah annau la yajuz ayyastariyal insanu sadaqatahu. Maksudnya tidak diperkenankan bagi seorang insan untuk membeli kembali barang sedekahnya. Meskipun dengan harga yang mahal. Lebih mahal dari harganya. Tidak boleh. Ya. Iqalibitna hukumu. Tadi ada ketiga gambaran ya. Bisa disebutkan dengan empat gambaran. Satu, diambil dengan tanpa iwat. Itu wadih. Namarakallahu fikum. Rujuk fil hibah. Kalb. Setelah ya. Yang kedua, namarakallahu fikum. Diambil dengan iwat. Akol. Ya. Yeah. Dengan ganti yang lebih murah. Namarakallahu fikum. Ya. Yeah. Yang ketiga, rujuk fil hibah dengan iwat. Namarakallahu fikum. Yang namarakallahu fikum. Yang sama. Tidak boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifin rahimahumullah. Dan yang keempat nama rujuk filiba dengan harga yang lebih apa? Dengan iwat ganti yang lebih itu, yang lebih banyak. Ya khalifin rahimahumullah. Loh bagaimana dengan permasalahan ishabah kemarin? Masih ingat gak ishabah kemarin? Ya, sama ngasih ya. Ngasih hadiah pada orang. Kalau orang yang antum kasih tadi, ambilan sama. Ya, ngasih hibatus sab ya. Kasih. Gimana? Ridho? Ridho? Enggak. Tambah lagi. Ridho? Enggak. Tambah lagi. Sampai nambah rokok lebih daripada barangnya. Ya, sampai. Ridho? Ridho. Padahal harganya sudah dua kali lipat misalnya nambah rokok lebih. Boleh gak sama? Boleh. Itu hibatus sab. Beda babnya. Ya. Beda babnya. Jadi jangan dicampur-campur. Paham ya? Ya kali fitnah. Kalau sampean an ngasih sedekotan lak sebagai sedekah, kemudian antum beli, tak beli barang itu nanti dengan harga yang lebih mahal, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Paham ya? Tapi jangan pakai hilah nama orang kelofing. Antum bilang sama orang lain nama orang kelofing, nggih. Yeah. Beli ya barang itu ya, nam. Please, silakan beli nam. Nanti kalau sudah antum tak beli lagi dengan harga yang lebih zen. Akhirnya dia beli nama orang kelofing. Ini hilah namanya. Kayak muhalil dan muhalal, tahu enggak? Muhalil dan muhalal tahu? Tahu muhalil dan muhalal. Jadi orang yang nawara kelawikum, orang yang sudah cerai dengan istrinya, nawara kelawikum, tiga kali. Paham ya? Sudah cerai tiga. Boleh enggak rujuk? Boleh enggak rujuk? Enggak boleh kalau kecuali kalau istrinya sudah nikah lagi, nawara kelawikum, kemudian sama suami yang baru dicerai secara alami. Ini ya. Kalau ini tentang marukmu. Kemudian dia bilang sama orang lain, ini kayak bekas istri saya, nawara kelof. Nanti satu bulan, dua bulan, ceraikan ya. Nawara kelof. Ini namanya muhalil. Paham ya? Ini yang disebut dengan kambing bayaran. Ya, Taisul Musta'ar, kata Rasulullah SAW. Ya hilah nawara kelof. Paham ya? Maka dalam bab itu pula. Ya. Jangan ngakali syariat, nawara kelof. Ya. Ya kan ini fitnah marah hukum jami'an wa barakallahu fikum. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Umar an syira'i hadzal fars. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam ya melarang Umar dari membeli ya kuda itu kembali. Nah, barakallahu fikum. Padahal kasihan kan sudah dia waktu dirawat sama dia kan gemuk gitu ya, nah, harus dirambut bagus gitu, nah, barakallahu fikum. Kayak ada alasan untuk mengambil kembali gitu ya. Meskipun demikian, enggak boleh, kata Rasulullah. Meskipun dikasihkan sama kamu, harganya satu dirham. Lah, enggak bisa. Paham ya? Itu takit. Nih. Ya khalifidin rahmah rahmah kumujain barang. Kemudian, dari hadis ini juga diambil faedah, anna syira' nau'un min ar-ruju' min ar-ruju' lo. Nah, orang bahasa membeli itu satu jenis dari mengambil kembali. Jelas ya? Fil hibah awis sedekah dalam masalah hibah dan sedekah. Nah, barakallahu. Wajhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yeah. Dan sisinya, sisi pendalilan bahwasanya membeli ini termasuk naun minar rujuk itu ucapan Nabi dari kelanjutan hadis ini. Hadis ini memang dipotong, nah barakallahu fikum, dipotong di mana ada lafaz yang beliau ucapkan la ta'ud fi shadaqatika. Ini la ta'ud fi ada itu, jangan kamu ambil kembali nah barakallahu fikum sedekah yang telah engkau berikan, padahal bukan ngambilan lo. Bukan. Mau dibeli. Ya kan? Menunjukkan bahwasanya syirak membeli na'amara kelefum itu bagian dia rujuk. Fil hibah au fil sodako. Nih. Dari situ na'amara diambil. Na'amara kelefum entah dibeli dengan harga yang lebih murah ini atau yang sama sepadan atau na'amara diberi dengan harga yang lebih mahal. Nih. Syirak minar rujuk. Jelas ya? Paham ya? Ya karibit mbah marah mukmin porok. Nah, kemudian faedah berikutnya. Nah, hari ini nama warakallahu fikum diambil faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wara'u Umar. Wara'nya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Haitsu tawaqqaf fil amri hatta sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau tawaqquf dalam perkara. Perkara apa ini? Perkara memberi kembali. Nama warakallahu fikum. Kudanya yang dia telah sedekahkan dalam keadaan kuda itu dibengkalaikan oleh pemiliknya. Nah, warakallahu fikum. Ya kan ibit mbah marah mengkumusian bor. Ini warak. Nah, kalau kita mungkin, ini orang dikasih barang kok gak dirawat ya. Sini, tak beli lagi. Nah, ini deh. Nah, warakallahu fikum. Tapi beliau gak melakukan itu sampai tanya dulu kepada Rasulullah SAW. Gimana ya Rasulullah kalau sebelumnya? Jangan. Iya, sehingga tahu. Nah, warakallahu. Tahu, nah, bahwasanya apa yang terbesit dalam hatinya, ya, itu keliru. Enggak layak untuk dilakukan. Lu kok sampai bisa mengatakan, terbesit dong. Dia mengatakan, wadonantu. Iya. Annahu ba'ihu biruhsin. Ini ya. Berarti ada terbesit dalam hatinya untuk apa? Untuk membelinya kembali. Begitu ya. Karibitnah marah mukmin para. Nah, sehingga di sini amarakallahu fikum termasuk apa? Waraknya beliau amarakallahu. Ya khalifuddin rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Nah. Apalagi di itu ya. Di tengah-tengah kita amar ketika ada kesempatan yang kayaknya masih samar-samar, aduh, ini kayaknya boleh, ini enggak boleh. Mungkin langsung dilepas saja ya, gitu ya. Beda dengan para sahabat. Namaraqlahu fikum. Beda dengan orang-orang yang warak. Namaraqlahu fikum. Nih, dari kalangan kaum. Nih, yang soleh. Mereka namaraqlahu fikum tidak melakukan hal itu sampai jelas urusan. Khalifatun rahmatullah. Dari hadis ini pula diambil faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hirsu sahabah ala al-ilm. Semangatnya para sahabah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nawarakallahu fikum. Iya. Tidak sekedar nawarakallahu fikum nadhariyah. Tidak sekedar wacana. Nawarakallahu fikum. Banyak di kalangan kita hanya nawarakallahu menulis. Sekedar wacana nawarakallahu fikum, bukan faedah-faedah. Nah, sekedar wacana nawarakallahu fikum, tapi pengamalan kosong. Nawarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Wanti-wanti jangan mencuri. Ya. Karya orang lain, dia yang nyuri karya orang lain. Nawarakallahu fikum. Ya, jangan mencela. Ya, kehormatan orang dia yang mencela. Ditulis semua pembahasan masalah itu. Lengkap namun dalil-dalilnya kalau lengkap, tapi amalannya masya Allah, ya, nam jauh dari apa yang dia tulis, jauh dari apa yang ia kumpulkan dari ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal yang demikian. Nam warahmatullah, ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Sebaliknya kita mohon kepada Allah agar kita jadikan termasuk orang-orang yang berilmu dan bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Khani fitin rahmah rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan insyaallah kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan al-hadiyah. Nah, warakallahu pada kesempatan yang kadang. Nattai bata kudar, subhanakum wa bihamdika, asyallahu ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم السلام عليكم ورحمة الله